lalu, biar berlalu. Coba, coba sekarang. Selalu torang mulia, jauh kamu kan. Boleh jo torang bikin itu semua. Asal jangan sampai tatono torang di sana. Mari teman-teman, torang menyanyi rame-rame. Biar hilang, biar lupa torang pe susah. Tono torang di sana. Mari teman-teman, torang menyanyi rame-rame. Biar hilang, biar lupa torang pe lupa torang pe susah.